Suasanya mana? Iki suasa. Duh, kumisnya. Kumismu. Itu kumismu. Itu kumismu. Itu kumismu. Udah ah, geli ah. Membuat aku apa sih?